Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tahida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman masida. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa azani Allahu wa iyyakum, alhamdulillah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat-Nya. Pada kesempatan malam ini insyaAllah kita mengisi kekosongan dari jadwalnya Ustaz Abu Qais Hafizullah Ta'ala. Kita mengambil faedah dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam disebutkan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Umdatul Ahkam hadis ke-57. Disebutkan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asqalu salawati 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Walakad hamamtu an amura bisolati fatuqamu. Summa amuru rajulan fayusalli binnas. Summa antaliku fi rijalin ma'ahum hisamun min hatabin ila qawmin la yashhaduna salata fa'ahriqa alaihim buyutahum binnar. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asqalus salawati 'alal munafikin, salat yang paling berat atas orang-orang munafikin, salatul isya'i wa salatil fajri, adalah salat isya dan salat fajar, salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada di dalam dua amalan tersebut, la atauhuma walau habwan, niscaya mereka akan mendatangi dua amalan tersebut, salat isya dan salat fajar, walaupun dalam keadaan merangkak. Walaqad hamamtu an amura bis salah fatuqam, sungguh aku berkeinginan keras Aku sangat menginginkan untuk menyuruh agar supaya dikumandangkan waktu sholat, kemudian diikomati, summa amuru rajulan, kemudian aku menyuruh seseorang, fayusolli bin nas, mengimami kaum muslimin. Rasulullah bertekad untuk mewakilkan seorang sahabat mengimami di tengah-tengah mereka para kaum muslimin, yaitu para sahabat. Summa antaliku fi rijal ma'ahum Hizamun min Hatab. Kemudian aku pun pergi bersama beberapa orang yang mereka masing-masingnya membawa seikat kayu bakar. Untuk pergi menuju suatu kaum, la yashaduna sholata, yang mereka tidak mau ikut serta melakukan sholat berjamaah. Fa'ahriku alihim buyutahum binar, maka aku akan bakar rumah-rumah mereka dengan api. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, An-Nabi alaihi salatu wassalam membimbing kita semuanya umat Islam secara khusus kaum laki-laki yang sudah terbebani syariat, terkena kewajiban dibimbing oleh Nabi alaihi salatu wassalam agar benar-benar memperhatikan amalan sholatnya dari sholat-sholat faridah. Jangan sampai ada penyakit di dalam hatinya, penyakit meremehkan, menyepelekan perkara ibadah sholat. Dikarenakan ketika seseorang sudah mengentengkan, meremehkan perkara sholat, sungguh ini pertanda orang tersebut terjangkiti penyakit nifaq. Sifat kemunafikan. Dikarenakan ibadah sholat akan terasa berat bagi mereka, orang-orang munafikun, Dan yang paling berat bagi mereka adalah ketika mendatangi sholat isya dan sholat subuh. Sehingga seorang muslim yang benar-benar keislamannya jujur, keislamannya lillahi ta'ala, maka harus berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyerupai mereka orang-orang munafikun. Sehingga harus adanya perhatian dan kesemangatan dalam menjalankan ibadah-ibadah sholat fardhah, sholat yang wajib. Orang-orang munafikun, zahirnya muslim, mereka menampakkan keislaman dikarenakan hati mereka masih menyimpan kedengkian terhadap Islam dan muslimin, maka secara lahiriah Allah tampakkan dengan adanya kemalas-malasan mereka ketika mengerjakan sholat-sholat fardhu tersebut. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana telah kita ketahui bersama siapa itu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidak asing bagi kita semuanya. Husain, siapa namanya? Abdurrahman bin Sahar Ahsanta. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bernama Abdurrahman ibnu Sahar alal qaul ar-rajih wal masyhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nama tersebut kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu tatkala beliau telah masuk Islam, yang sebelumnya namanya adalah Abdus Syamsin, sehingga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirubah dengan Abdurrahman. Karena mu'abbad, penyandaran hamba kepada selain Allah SWT, perkara yang manhiyun indal Islam, awfil Islam, perkara yang dilarang menyandarkan hamba, penghambaan kepada selain Allah SWT. Abdu Syamsin, hambanya matahari. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggantinya dengan Abdurrahman sebagai hamba Allah yang maha penyayang. Dan telah kita ketahui bersama beliau termasuk sahabat yang sangat tekun dan bersemangat di dalam menuntut ilmu mulazamah, menuntut ilmu secara kontinu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kondisi prihatin, susah, sengsara, harus dijalani thalabul ilmi dengan rasa lapar. Tetapi hal tersebut tidaklah menyurutkan kesemangatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu senantiasa sering kita lewati di dalam kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau radhiyallahu anhu termasuk muksirun fil hadis. Teringat enggak Abdul Hakim? Hadisnya nyampe berapa? 4.000-an lebih. 4.000-an lebih. Nah, lebihnya nyampe berapa? 4.000 lebih. Benar, 4.000 lebih. Tapi lebihnya masih banyak. Ya. Kalau 5.000 masih mendekati. Ya. 5.000 lebih. 5.374. Sebagian ahlul ilmi menyebutkan. Maka jumlah yang sangat banyak dan besar. Dari seorang sahabi yang meriwayatkan hadis Nabi SAW. Dan beliau termasuk salah satu contoh seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya ketika masih mendapati orang tuanya. Dia masih bertemu dengan ibunya di atas Islam. Maka Abu Hurairah sangat-sangat berkeinginan agar ibunya itu masuk Islam dalam keadaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menampakkan, menunjukkan sikap baktinya kepada ibunya dalam keadaan masih musyrikah. Tapi Abu Hurairah tetap berbuat baik. Sehingga ketika mendengarkan perkataan yang jelek yang dilontarkan oleh ibunya tentang pribadi Rasulullah SAW, maka Abu Hurairah pun menangis. Karena Rasulullah, orang yang paling dicintainya, telah dicela, dihina oleh ibunya sendiri, yang dia pun mencintai ibunya. Tapi akhirnya dia pun datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan membawa kesedihan, menyaksikan dan mendengarkan sendiri celaan dan hinaan ibunya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mendoakan ibunya masuk Islam. Dan Rasulullah pun mendoakannya dan terkabulkan doanya sehingga ibunya pun masuk Islam. Dan ini menunjukkan kepedulian seorang anak terhadap orang tua. Orang anak yang berbakti kepada orang tua, kebaikan apalagi selain harapan agar orang tua itu di atas hidayah, di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang anak yang menginginkan orang tuanya istiqomah di atas al-haq, jauh lebih berharga daripada keinginan orang tua, keinginan anak. Orang tuanya itu bisa tercukupi kebutuhannya setiap hari, setiap saat. Daripada keinginan anaknya supaya orang tuanya itu dalam keadaan hidup bahagia keduniaannya, berkecukupan, tidak ada kekurangan sedikit pun, tinggal di rumah yang mewah, memiliki kendaraan yang mahal. Harapan seorang anak agar orang tua berjalan di atas al-haq, selalu mendapatkan hidayah Allah, dibimbing oleh Allah SWT, itu jauh lebih berharga. Sehingga seorang anak dituntut untuk senantiasa mendoakan untuk orang tuanya hal ini. Dan orang tua akan lebih membanggakan ketika harapan anak adalah dalam hal ini. Orang tua tidak akan bangga ketika anaknya menginginkan orang tua punya mobil mewah, punya rumah megah, tidak bangga orang tua yang soleh dan soleha. Tapi akan bangga terhadap anak yang peduli, menginginkan, mengharapkan orang tuanya itu selalu istiqomah, selalu di atas hidayah Allah sampai akhir hayat. Dan tentunya akan tertanam jiwa yang seperti ini pada seorang anak ketika anak tersebut terbimbing dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketika seorang anak itu menyadari akan berharganya dan bernilainya Al-Quran dan Sunnah daripada dunia seisinya. Sehingga seorang anak akan mengedepankan harapan yang lebih berharga dan lebih bernilai, yaitu orang tua selalu di atas hidayah Allah, selalu istiqamah di atas al-haq. Inilah apa yang ada pada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Selalu berharap agar ibunya masuk Islam. Bahkan doa yang diminta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya ibunya itu mendapatkan hidayah masuk Islam, dan ini adalah sesuatu yang paling berharga bagi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini ada beberapa pelajaran faedah yang bisa kita ambil. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, siqalus salawat alal munafikin, bahwa terasa berat untuk mengerjakan sholat-sholat wajib bagi orang-orang munafikin. Wa anna asqalas salawat alaihim sholatul isya wa sholatul fajr. Dan dari sholat-sholat wajib yang paling terberat bagi mereka orang-orang munafikin adalah sholat isya dan sholat fajr. Sehingga mereka kalau mau sholat itu pun kucing-kucingan. Mau sholat kucing-kucingan. Padahal sudah menyatakan muslim. Artinya tidak sepenuhnya. Tidak di atas keikhlasan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ini sifatnya mereka orang-orang munafikin. Mereka mau mengerjakan sholat, berangkat ke masjid bersama para sahabat, bermakmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka mengerjakan sholat kusala, dalam keadaan malas-malasan. Mereka mengerjakan hal tersebut bukan didasari keikhlasan. Yura'unan nas. Mereka ngerjakannya karena ingin dilihat oleh manusia. Ini keadaan orang-orang munafikun. Maka ini mengingatkan kita agar supaya kita tidak seperti mereka orang-orang munafikun, memiliki sifat seperti sifatnya mereka. Kita harus benci dengan sifatnya orang-orang munafikun. Maka kita harus buang sifat nifak supaya kita tidak serupa dengan mereka. Maka ketika kita melakukan ibadah sholat, harus dengan lapang dada. Harus dengan keikhlasan karena Allah SWT mengerjakan kewajiban. Sehingga kita terlepas dari tanggung jawab dari kewajiban tersebut. Bukan dengan kucing-kucingan. Kalau bahasa kita, ya. Artinya lihat-lihat. Kalau enggak ada orang lihat, udah lolos, bebas, kabur, enggak berangkat. Tapi kalau banyak yang lihat, banyak tahu, baru berangkat. Tidak didasari karena iman bahwa seorang muslim, seorang mukmin, maka dia harus mengerjakan amal ibadah kepada Allah SWT yang diantara kewajiban yang ditetapkan dalam sehari semalam adanya kewajiban sholat fardu, sholat faridah, 5 waktu dalam sehari semalamnya tersebut. Anna siqalat sholah alal insani yadulu ala anna fi qalbihi nifaqan falyubadir bitakhallusi min. Kata Syekh rahimahullah bahwasanya rasa berat ketika melakukan sholat yang ada pada seseorang ini menunjukkan atas adanya sifat nifak di dalam hati orang tersebut. Kalau seorang muslim ngerjakan sholat kok terasa berat, maka ini pertanda bahwa ada bibit-bibit kemunafikan pada orang tersebut. Karena seorang muslim yang benar-benar jujur dengan keislamannya, dengan keimanannya, merasa rohah, tenang, tentram dengan sholat. Dan ketentraman seorang mukmin diantaranya dengan melakukan sholat, sebagaimana Rasulullah mengingatkan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ya Bilal, arih Nabi Sholah, arih Nabi Sholah. Wai Bilal, bikin kami itu tentram, tenang dengan sholat. Ketika menyuruh Bilal mengumandangkan azan, Rasulullah mengkaitkan ar-rohah, ketentraman, ketenangan pada jiwanya dengan amalan sholat. Dan seorang muslim mukmin mau ngerjakan sholat terasa berat, harus kucing-kucingan, lari sana, lari sini, pergi ke sana, pergi ke sini. Maka ini adalah bibit-bibit kemunafikan. Falyubadir bitakhallus minhu. Maka kata Syekh mengingatkan kita, kalau ada kondisi yang seperti ini pada seorang muslim, bersegeralah. Bersegera untuk melepaskan diri dari sifat tersebut. Maka didik jiwa-jiwa kita agar lapang dada, merasa slow ketika mengerjakan sholat-sholat wajib. Berangkat ke masjid, terasa tenang, tentram jiwa kita. Walaupun di waktu subuh kondisi masih ngantuk-ngantuknya, asik-asiknya merebahkan badan, asik-asiknya memejamkan mata, sudah dikumandangkan azan, segera bangun, bangkit, memuji kepada Allah. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku setelah mematikan aku. Kemudian berwudu dan berangkat ke masjid. Kalau orang yang terasa berat maka dia akan mencari-cari celah. Kalau kira-kira tidak ketahuan, udahlah enggak berangkat. Kalau orang itu tahu baru berangkat. Padahal tidak ada udzur. Lain perkara kalau ada udzur. Sehingga masing-masing kita hendaknya takhalus minhu bil mubadarah, bersegera untuk melepaskan dari penyakit nifaq tersebut. Maka rasa berat harus dibuang. Rasa malas harus disingkirkan dari jiwa-jiwa kita ketika akan melakukan sholat faridah. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah juga menyebutkan faedah dari hadis wujubu sholatil jama'ah ala rijali. Wajibnya sholat berjama'ah bagi kaum laki-laki. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hamma bitahriki buyutil mutakhallifin anha alaihim. Karena Rasulullah punya tekad, punya keinginan keras akan membakar rumah-rumah orang yang mutakhallifin, yang tidak mau berangkat ke masjid sholat jamaah. Rasulullah memiliki keinginan untuk membakar mereka. Wala yahimu bihadil uqubata illa min ajli bihadil uqubati illa min ajli tarkil wajib. Dan kata Syekh rahimahullah, Rasulullah tidak mungkin memiliki keinginan yang seperti ini, memberikan hukuman kepada orang yang meninggalkan amalan sholat jamaah di masjid, kecuali hukuman ini berlaku untuk perkara yang wajib ketika ditinggalkan. Sehingga hadis memberikan pengajaran kepada kaum muslimin bahwa seorang laki-laki kewajiban mereka adalah melakukan sholat wajib secara berjamaah di masjid. Sehingga hal ini tentunya mengingatkan kita semuanya, memperingatkan kita dari bergampang-gampangan meninggalkan sholat jamaah. Bergampang-gampangan meninggalkan sholat jamaah. Walaupun seandainya sholat jamaah itu sah-sah saja dikerjakan di rumah, dikarenakan sholat jamaah bukan sebagai syarat sahnya sholat, sholat sendirian tetap sah. Ketika dia menyengaja untuk tidak ikut sholat jamaah tanpa udzur, tetapi di sisi lain dia berdosa karena meninggalkan perkara yang wajib. Nabi alaihi salatu wassalam memperingatkan dengan keras ketika berazam, berkeinginan untuk keliling ke kampung dan mereka orang-orang yang tidak berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah dihukum dengan dibakar rumah-rumah mereka. Dan lebih menunjukkan wajibnya lagi, sisi kewajiban sholat berjamaah, Rasulullah membakar rumah mereka. Padahal di dalamnya ada orang penghuninya yang tidak ikut sholat jamaah. Sedangkan membunuh seseorang dengan api itu sendiri dilarang. La yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Tidak boleh menyiksa, menghukum seseorang dengan api kecuali Rabbnya api, pemilik api yaitu Allah SWT. Walaupun ini sifatnya ham, keinginan yang beliau tidak wujudkan, tetapi ini mengisyaratkan bahwa perkara itu perkara yang besar. Dan di dalamnya bisa jadi ada seorang wanita, anak kecil yang tidak sempat melepas apa keluar, melarikan diri karena dibakar dengan tiba-tiba. Maka ihtimal ini menunjukkan lebih diwajibkannya, menunjukkan akan ditekankannya dan wajibnya sholat berjamaah. Karena kalau membunuh wanita, membunuh anak-anak dalam perang aja enggak boleh, apalagi dalam kondisi aman. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah yang bisa kita ambil, mudah-mudahan dipahami dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya dan membersihkan jiwa-jiwa kita semuanya dari sifat-sifat kemunafikan. Amin ya rabbal alamin.